ini apa alarm. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kunta idza utita fasatukal atau wa idza mulaita qabatukal mansu. Fastatilla bidzalika ala tuqti tuqliyatika wa atami sittika fi tuqtiya. Mata kunta nalikane ana sapa sira. Kapan wae ana sira idza utita nalikane den kei sira. Mata kunta nalikane ana sira ida uti nalikane den paringi sira satu kawong kujibarno kae sira ala to kepare wa ida mune atalan nalikane den cegah sira kobado kawong ngeker kae sira ala anu pencegahan fasta tila moko gawe dari sira bidalika kan moko sifat fastulan kopi. Ya fasta tila moko gawe dari sira bidalika kan moko sifat fastulan kopi. Ala tututi tufuli atika ing atase tetepe sifat kekanak-kanakan sira cilike sira wa adam isidki kalan ora anane bener sira oleh merah bener fi ubu dia tika ing dalam kemaulah siro fi ubu dia tika ing dalam kemaulah siro terus uang itu nak dijai senang nah dicegah dong kalau kepalingnya Allah rasanya disebut obdu uang nak dijai senang nak rasa dijai rasanya itu munjurnya nak dijai sifat kekanak-kanakan landik neora jujur minggu ini ngerosok hantan di Allah subhanahu wa ta'ala masyur gitu kalau saya bilang yang tasawuf mata atau tak ashadaka sirro wa mata mana aka ashadaka kohro jadi hubungannya manusia bi Allah ini namun kali nak seneng nyifati Allah wabian maksudnya yuk Allah terjadi berarti Allah wabian nak di ini jaluk raji pari nunjuk no nak manusia itu lemah ya nganak no karpe yura iso umpama jalur ya ramji disembahnya. Intinya nak uang ni ya tak korup senaning Allah. Jika ya Allah ya jadi tak korup. Mergonya saya ni api ya Allah. Nak dicegah sangka peparingi Allah ya jadi tak korup. Mergonya saya ni lemahi awak ibiam. Ya. Di sini nak mata atoka ashadaka suruh. Wa mata mana aka ashadaka kohroh. Itulah berani malah ini. Inti tak korup ila Allah. Itu dia kemauan Allah. Nak kue duwe ya seneng, iya wae ku bukti diparingi Allah. Nak kue ra duwe, kepengen apa ora keturutan yo kowe seneng nunjukno nek kowe lemah. Ngrasa lemah yo dadi alat takarrub, ngrasa seneng mergo syukur iki dadi alat nopo takarrub. Lah nek nganti kowe ngalami waliane iku, nek digawe seneng. Tapi sekali ra digawe iku terus susah. Bergolak macam-macam. Berarti ku watak misik cah cilik lan kowe urung kemawula nek apa sifana guna apa watak. Sesin nanti sana puli kohalua ida masa isharu nabo sesin. Jadi watak amik kaya wong kafir nak tiga isu neng naras tiga isu. Padahal seng nentok no masalah hati ngaca ida orang nabo kau sepana guna bo. Nentok terus lagi. Ida wako amin kajam. Ida wako analikane tu mikro mingka sangi sirap kajam pun nopo tusuk. Iza wako analikane tumibwa mingka sangi siropo zampun opo dosa. Fala yakun mongko rano opo zampun. Fala yakun mongko jono opo zampun. O jono opo zampun sababan dari sebab liak si kamarin putus asa siro. Liak si kamarin putus asa siro. Min husulil istiqomati sangi hasil istiqomah. Min husulil istiqomati sangi hasil istiqomah. Ma'aruf jika sertani pengiran siro. Ida wa qana likane tumiko minta sangi sira apa zampun apa dosa. Fala yakul mongko te sampe ana apa zampun iku sebabkan dadi sebab liya si kamaring putus asa sira. Ya putus asa min husulil istiqomah di sangi hasil istiqomah, hasil ini kata to istiqomah. Ma'ruf kita serta pangeran sira. Papa japun mongko terkadang ana apa dadi kamu kon mongko zampun. Dosa itu kadang-kadang ono itu akhir jam pin, itu akhir dosa. Akhir jam pin itu akhir dosa. Kutirokan tentak tiroko jam pun, kutirokan tentak tiroko jam pun alih kain atas itu. Di gue nak ngelakoni dosa atau lagi dosa gue rasa putus asa masalah ibadah. Jadi misalnya kita tir berdosa, apa ibadah ibadah rasa putus asa. Iso wae dosa itu akhir dari dosa. Terusnya tadi kalau warai narane para pangeran. Hidup itu oleh ulama-ulama yang para pangeran dihitung per hari. Nanti tambah para dihitung per menit, tambah para dihitung per detik. Artinya setiap saat, misalnya gue esok bermaksiat, setiap saat itu segala perilaku kita adalah akhir. Ya. Setiap saat itu ada kemungkinan segala perilaku kita itu yang paling nampak terakhir. Kadang wong tobat itu lucu, rumah Allah tenang. Misalnya wong duwe maksiat senengane delok wong wedok. So duwe maksiat senengane bodoni wong. Orang saleh iki digodhong ini. Wah aku seraba kali to ngilangi maksiat iki dadi hobiku. Apa dadi nopo? Tapi dene gobloke misalnya wong wis mania wong wedok, maksiat e gak iso lepas to delok wong wedok. Padahal dene misalnya seneng delok wong wedok. Aku seraba kali iso ninggalo dosa delok wong wedok. Ora iso dosa ngene. Misale tenan dhekne maksiat. Dhekne ketika pubernya masih, umurnya masih ngirane kan misalnya umur 30 tahun nyongkone paling aku mari kuwi nek umur suwidra. Berarti dhekne kan gawe loncatan umur 30 nanti nopo suwidra. Paham ya? Lha iki goblok e. Warga aku iku sok ben niku mari kowe ngwedok nek sahabatku ilang iku umur 70. Cek goblok e gawe loncatan umur 30 nanti pinter suwidra. Iso wae bar maksiat dina Senin jam 8. Iso wae kok pas dekne istighfar, misale terus Gusti kula amal maksiat saya. Nah, pas kowe istighfar kudu yakin bisa saja tadi dosa terakhir. Lah nek dosa terakhir berarti ke pas istighfar terus mati. Ya iku dosa terakhir berarti terakhir istighfar. Jadi artinya apa? Orang itu disuruh ngitung hidup itu per detik per menit. Jika kamu punya optimis ketika melakukan kebaikan, misalnya bar maksiat istighfar, iso wae iki dosa terakhirku, pas aku mati, pas aku istighfar. Dengan teori ini, misalnya kayak dosa lah, ya wedi. Jangan-jangan ini dosa yang terakhir gue nutup nyawa aku. Gue pas aku istighfar, terus mati, sik. Aku, paham ya, meskipun ngoniku ya orang geruang ya, tapi harus dilatih. Nah, gue tak cerita, ya, yang hadis sohkai, Mu'ad bin Jabal. Ada tiga sohabat, termasuk Mu'ad. Setiap sowan Nabi, Nabi ini gue gawa. Gawa ini wonten malaikat sing ngiupi Yukhosiyat hul malaika sing yupi sahabat-sahabat. Ketika ditanya ya ditanya Rasulullah, kowe iku diamalan apa kok nganti aku ngerti malaikat ngawal kowe terus. Dan aku dikandani pangeran besok ben niku mau sak jengkal makomo mbek para nabi. Serene Mu'ad, fawawah saya itu tidak punya amal banyak sholat, banyak puasa. Tapi fawawah la ahtu khutwatan illa wa azunnu alla ahtu wa ukhra. Wala alki mulukmatan illa wa azunnu an la asiroha. Kulo niku Kanjeng Nabi boten nate melangkah sak langkah. Kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkah berikutnya. Karena per detik dari hidup saya, per jengkal dari hidup saya, gantung yang rahmati Allah. Jadi aku nak melaku, melangkah jebret, boten yakin iso melangkah menang. Mergo setiap saat saged mawon dibuntut nyawa kulo, saged mawon ora iso mampu melangkah malih. Akhirnya betapa ta'aluke piyambake kalian rahmati. Kulo nggih boten nate ngunyah makanan kecuali boten yakin iso ngeles. Iki wong ora iso bae mentang-mentang sehat. Wong sehat kok mangan akeh iki petruk. Kayak itu nopo. Aku sehat iso mlaku adoh, dituju ana masalah kesehatan, ana masalah macam-macam berarti. Kayak itu tidak ada wali, jadi ada ada para pengiran ramesti kakean boso atau kakean jaga, terutama masalah rasanya hati. Kulo boten nate melangkah sak langkah kecuali tidak pernah yakin apa bisa meneruskan. Karena bisa meneruskan melangkah ngenteni kudrohe Allah yang baru, atau rahmat Allah yang nopo yang sementara setiap saat rahmat itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masalah dosa, jadi eling-eling iki nek duwe durasi dosa. Kenapa Anda bikin perasaan iki dosa? Aku ora iso ninggalno dosa wong iki enom. Tapi kan bisa saja bariku kowe mati kan setiap dosa yo mungkin akhir zambin akhir dosa. Setiap toat yo mungkin akhir toat den mergo bariku mati. Berarti setiap hidup itu kemungkinane dosa yo terakhir toat yo nopo? Terakhir. Nah itu yang menjadikan kowe istiqomah ma'arof jika ya sing dadekno istiqomah ambek pangeran karena setiap jengkal hidup Anda mbok kuatirno itu yang terakhir. Nah, tentu nak kowe kuatir yang terakhir kepengen terakhir itu dalam keadaan apa bae? Iza aratta nalikane ngarepno sira. Ayuh taha ingin to den buka laka kedue sira apa babu rojai apa pintu arep-arep rahmate Allah. Iza aratta nalikane ngarepno sira ayuh taha ingin to den buka laka kedue sira apa babu rojai apa pintu arep-arep rahmate Allah. Fashhad mongko nyekseni yo sira. Fashhad mongko nyekseni yo sira ma ing perkara minggu kang saking apa. Ilai kamaring sira. Fasyat mongko nyekseni yo sira maing perkara minggu kang saking apa ilai kamaring sira. Wa idza arata lana likane ngarepno sira ayyub taha ing eta den buka laka kedhe sira apa babul khaufi. Apa pintu wedi pengira. Fasyat mongko nyekseni yo sira. Fasyat mongko nyekseni yo sira. Maing perkara minggah kang saking apa. Minggah kang saking apa ilaihi ma. Minggah kang saking sira. Fasyat mongko nyekseni yo sira maing perkara mingka kang saking sira mingka kang saking sira ilahi maring apa dua kali ini ya ida arata nalikane ngarepno sira ayub taha ento den buka laka duwe duwe sira apa babu rojak ya apa pintu angen-angen ning rahmate Allah fasyat mongko nyekseni yo sira maing perkara mingka kang saking Allah ilahi maring sira wa ida arata nalikane ngarepno sira ayub taha ento den buka laka duwe sira apa babu khofi apa pintu wedi fasihat mongko nyekseni yo sira maing perkara nika kang saking sira buat sekseni ilahi maring Allah ilahi maring Allah di mana ning ngaten iki kowe nak kepengin hubungan mbek Allah nganggo hubungan roja anane dadi mau seneng pangeran kowe ilingi di horok mati pangeran iki nalikane kowe kepengin ibadah nganggo jalur sawo bagi pangeran iki ngopo aku kesalahan sing njuk lakon kuwi ning sing Allah misalnya ngerti ini kita rasa no, kita rasa no poro tiang-tiang ini misalnya sama saya kita betul Kanjeng Nabi dari sudah dan poro Nabi itu rasa sini Nabi itu tanpa istia ngerti-ngerti dari Nabi ngerti-ngerti dari Nabi ini pun begitu juga ulama wali yang terlalu Nabi yang kulku ratau ikhtiar kok cucu-cucu dunia senang ngaji. Jadi ternyata hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ratau berjuang mati-matian kepengen ngaji, cucu kepengen ngaji. Orang kepengen sodako, cucu romong larat kepengen sodako. Artinya ada reputasi Tuhan di mana kenangannya mau memberi kamu. Ketika Anda tidak ingin. Kalau kita mau ratau bayang sampai sodako, cucu romong larat sodako. Kue lungo, kira kepengen popo cucu, pengen lakoni kabia. Ada banyak bukti bahwa Tuhan itu memberi kita tanpa syarat, tanpa dijauhi oleh amal. Tapi wali aneh, nak kue wedi ibadah jalur kau, kue wedi gawe Allah kenyembah, ternyata kita sering ramai di sini Allah nganggu nopo maksi. Hanya ada keburukan kita, yang kita berikan di bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi saya namun kali ini ku imma nganggu jalur roja wa imma nganggu jalur nama haram. Tapi sebetulnya dua ibadah ini sama-sama resiko. Makanya kalau ingin roja ya kalau ingin roja ilino rahmati Allah ini kue nak kepingin khauf ilino kelakuan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut saya nak kepingin roja sekseni apa sing sangka Allah ini kue. Ini panjang paling angel tapi tidak ada para pengiran teman. Misalnya ini, misalnya waqalu alhamdulillah jadi hadana dihada wa ma'kunna linahtadiya laulah al-hadana. Medikannya ulama-ulama sing ahli tauhid. Ketika wong wis pengajian, misalnya kasih ngaji, ini ngaji kita. Terus wong mondok. Pondok-pondok ini di maslahat. Terus kiai ini aku ngerasa wong ini mondok mergulakan. Keliru. Sedurungnya kenal kiai itu sana gejolak hidayat sehingga jana kepengen mondok. Sebab itu berarti hidayat ini sedurungnya ketemu Pak Kiai. Ada gejolak lagi ini kepengen ngaji. Kiai ini SGR banget ngaji. Nyongko hidayat itu kodek ini. Padahal aku sedurungnya kenal aku, aku kepengen nopo. Berarti Allah di reputasinya kayak hidayat manusia tanpa gantung kiai, tanpa gantung nabi. Sayyidina Umar sebelumnya ketemu kanji nabi itu sudah gejolak hidayat. Mau kerungu, mau jalan Quran, sangka hati. Nanti sebut hidayat itu namun saking Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ditebak itu raih semua anaknya ingin Allah. Mau merasangnya Allah buatan saya. Ya, upama ora saking Allah mboten apa mboten sak. Lah nek delok reputasine Allah nyukani hidayah misale wahsi sing presiden ngoten mateni Said Hamzah dibari hidayah. Sayyidina Umar sing preman ngoten dibari hidayah. Sunan Kalijaga sing kenal Sunan Bonang mergo begal dibari napa hidayah. Nah ngono hidayah itu tanpa syarat bener sih. Iru ngono. Hidayah itu tanpa syarat bener. Jadi ini ngerti-ngerti uang itu untuk apa? Meskipun resiko pemikiran ini, meskipun pemikiran ini benar, begitu juga maksiat. Maksiat itu sengaja ngerti sholat, orang yang maksiat. Maka ngerti-ngerti dia apa maksiat. Itu betapa itu ta'aluk, namun kalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu loh ceritanya di beberapa contoh ini hadis sholat. Ada seorang jamiah, lonte, tukang maksiat ini. Itu mulai saking aktivitasnya berbagai WDS. Rata-rata riwayat itu menyebut perempuan. Ada yang mengatakan riwayat ini lelaki, tapi sama-sama sepakat ini orang-orang Natal, orang hidup bilang orang Natal. Bareng teng dalam, dia ini ngelak banget. Bareng ngelak banget, dia ini medin teng timur, ngumpi. Ya, ini bareng teng timur tengah. Bahasa itu, dia ini ngerti asu melet-melet, terus ini cara berpikir asu ini ngalami kayak singkat jadi ini merdunin sumur, nganggur sepatu putih ini kok lho kan di jubuk nabanya jumpen ini gak termau, dia gak tahu Allah itu gak tahu Allah matur nuwun perkara ini ada hamba ini rupanya asu jubuk ini ya Allah dipari ini apa sobat jadi wongso, jadi wali ini kok itu kan kita tidak pernah tahu. Nanti ketika ini ulama, Allah itu kadang dadekno hidayah itu pas wonge maksiat. Pas kowe to kadang dadekno sesat, iku mau pas maksiat kadang wong itu hidayah. Pas to atmalamu dadekno ujug, dadekno napa to. Ya wis padha ra ro. Wonten cerita malih sing masyhur ing dunia ilmu shalawat, ada seorang ulama mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah matur, "Dong aku salamku kekno iki." Di kampung ini. Ternyata yang ada di kampung itu hanya seorang majusi. Sing saking gendone iku anake kandunge dirabiti. Majusi rada suka anake ya. Wong ora pengira, rasional. Jadi tak rumat bareng ayu kok dirabi wong liya kok goblok aku. Jadi dirabiti ya rasional lah pikirane. Lah tiap HP malam pertama itu ada seorang janda. Oh. Moro rono. Betul plek. Betau ple tiap diparani tiang majusi ini mulai engko gang sedilok rono meneh sehingga si majusi tadi terganggu malam pertama ini terganggu walhasil tiga kejadian ini biasanya majusi ini ngejar cawe itu wong sepuh lalu dikejar di dalam ditakoi mbah kayaknya nopo jenengan umur-umur tinggian kulon aku nak ele anak kula niku kelaparan, kula kepengin njaluk jenengan. Tapi nak eling jenengan majusi kula seorang muslimah mboten sida ya. Tapi agar dugi dalem anak kula nangis kepengin apa? Akhire wong majusi niku, "Mbon Mbah jenengan ta mriki mawon untuk dicukupno makanan." Padahal dia seorang kaya raya. Diteror dhewe. Dicukupno makanan diteror dhewe dibantu. Ya iku terjadine Allah syukur. Eling-eling wata Allahu syakiron alima. Allah zat sing paling gampang matur nuwun. Jadi Allah pangeran lagi zat sing sifati paling gampang napa matur. Ini sifati Allah napa asyakur napa asyakur sing gampang matur nuwun. Jika ana makanan diteru, saat itu juga dene untuk kita. Terus kulo ra sida ngumpuli anak. Terus dadi wong akeh. Si wali tadi wisu erono sowan. Ketika dijawab majusi sampai wali itu janggal. Mosok Rasulullah salah ya. Titip salah ngene wong napa? Ini wis ngomong mamang. Akhire nak si wali tadi matur. Kula niku kan nyampekno salam ning jenengan. Jenengan iki gadah ngamal napa? Ya majusi mau cerita, "Asyhadu anna rasulaka rasulullah haqq." Aku nyekseni nak Rasulullah Muhammad rasul bener. Sing tak lakoni iki dhewe ora ana wong roh blas kecuali aku mek wong iki. Kok nabi mu roh berarti nabi mu nabi tenang. Nabi mu nabi dawa. Sedene iso. Lah kita ora tau roh. Hidayah tung pas ape ngeloni anak. Ana ngalami kejadian sing dadekno ndekne entuk napa. Begitu juga cerita-cerita yang lain. Misalnya Saharatu Fir'aun. Ndekne ku disewa Fir'aun kon ngalami musa. Disewa dibayar kon ngalah nomor. Paham ya? Bareng wis perang tanding di Musa, ndekne duwe watak sopan. Itu ketika mau perang tanding, yang tentu dia disuruh ngelajah nomor Musa, malah imma antulkiya wa imma annaku nanahnul mul. Monggo jenengan sing mulai riyen nopo kulo. Beran sempat kaget. Mungkin kau tukaran, malah nopo sopan. Akhirnya baru kaya di neroh Nabi Musa kepengen sopan dadekno Allah maringi napa? Lha wong ning pertandingan sing desain maksiat dan dia sendiri niate napa? Maksiat. Nglawan Nabi ra maksiat gede tetep maksiat. Malah dadekno dhek nek napa? Lan sampean nak lagi maksiat. Aja kok terus nganggep pintu hidayah ditutup. Tapi wali ben ala gitu atau coba songko itu segala-galanya. Iso wae to atem bu. Dipenuhi bersifat ujub sampai nopo tatap paham gitu eleng-eleng ini ilmu hati itu terus misalnya gue senang sedekah duit muake kadang pas kita sedekah nyongkok mungkin rata kayak itu duit agak mangan lu berarti terima sedekah wae gak kena gue ngerasa jadi pangeran padahal gue merambut sedekah di kafe uang ya tetap untuk jatah rezeki sangnya Allah Subhanahu wa ta'ala aku paling repot jadi kadang pas toat gak kena sombong. Ada ulama-ulama hati mengatakan maksiat sing dadekno hati tunduk ning Allah. Iku luwe apik tinimbang toat sing dadi ana napa som. Niku ana tenan. Lan iki atuh atuh dene menemen mari sombong. Pan, lungguh niku nyata. Sampeyan arep dewe jajal. Sampeyan jajal kok asem minggu. Wis sampe iku ya seminggu mau. Kuwi nek wis ngopo to, nek iki tak iki. Seminggu mau. Nanti aku kamu akan melihat orang biasa ini yang layak melayani kamu. Seminggu ya, rasa sih. Pemirsa setahun. Mana kalau di Tiga Ayu rapat itu yang dilayani dia. Misalnya kamu suwengi sholat tahajud, tinggal poso. Seminggu mau. Nanti kamu terus merasa orang lain itu yang perlu melayani gue. Noto ngobir, noto sandal. Alasan gue ngerasa lu sholat. Iya itu ngerasa lu nopo. Kan lucu kan, soleh anda kamu dedikasikan kamu muni lillahi ta'ala. Tapi ngerti-ngerti kok ada perasaan aku ora pantas melayani wong liya, pantas wong liya melayani. Artinya taat ini kan menjadikan ada ujub kan. Gara-gara kita taat seminggu nganggep wong liya perlu melayani kowe, kowe ora perlu. Kemudian atau atom setahun uang kok nonton buka aku ora gelem wong ora hormat wong poso. Artinya gara-gara ke poso mau duit hak ngeroso, ngeroso duit hak wong liya melayani. Padahal kau mau pas waso muni lillahi. Ya aku paling resok. Saya mulai uang aku nak toat ke teman. Nanti dipimpin setan. Ngerti-ngerti gara-gara toat aku koyok ngerosok. Berhak nopo. Iya. Itu juga kau nak salah. Uang dia salah neng kue kok duduk kecil. Misalnya kau nyelok uang orang moro. Tuh dia ikut orang moro. Duduk ini. Padahal kau misalnya diwadik. Kau kadang diudang uang. Gak teko tenang aja. Gara-gara, lalu itu nih institusi yang kamu pakai alasan itu karena anda to'at. Senjarimu to'at itu lillahi. Senjarimu lillahi ta'ala, kok terus ngerosok berhak dilayani. Nah, orang dia salah, jadi muring-muring. Tapi ini adiknya salah, dia salah. Kalau nganggap orang dia, sang itu. Ini disebut to'at, sing dadeknya sombong. Ya, to'at, sing dadeknya apa? Mulanya hikam ini nanti jadi kau, ya kitab hikam nanti jadi kau. Muridnya Abdul Qasim Al-Junaidi ini tuh. Senangannya ibadah, rino ibadah, bunyi ibadah. Tapi bertahun-tahun itu gak usul dengan Allah. Nah, aku kasih wajibnya di sini, aku melakukan yang pasal, keluyuran dia, jatuh yang pasal, kumpul-kumpul dia. Karena takok pulau ibadah tenang, kau buatan usul. Jadi aku kasih, usul lem itu kayak adol kacang yang pasal. Adol kacang yang Allah, yang pasal. Terus, uang sakit cilik yang misoi kowe, buka itu. Itu yang belum misoi, aku tak pikir dulu. Lah sak percaya murid itu wah betul mungkin ni. Ya pokoknya mana orang orang kira itu usul. Ya kira itu usul kena. Karena yang mencegah dia usul adalah ibadah. Gara-gara nak bunyi terhenti bunyi adalah dia merasa gak pantas dagangan yang besar, gak pantas punya uang, gak pantas mengalami hal-hal yang gitu. Itu kan paradoks. Muni ibadah lillahi ta'ala ternyata tahu-tahu dikompensasi jadi perilaku sosial anaknya berhak dihormati, berhak disanding tinggal lagi misalnya apal Qur'an apal-apal om Dewi, si jarim kue ini ya tentang korob ilau tapi ngerti-ngerti anak ngomong nyinggung terus nyinggung teman agak dilayani ke sini pasal kan lucu kan kue muni apal lillahi ta'ala tapi tahu-tahu jadi perilaku apa? Sosial dimana anda harus dihormati wong liya sing kudu dihormati. Kue kaya ora wajib hormat nek wong liya. Dal nak kue ahli Quran tenan mestine paling lakoni apa waqit jana hak ali walid ta'ala aga minal mu. Ku paling angel nek paling angel ning bab taat ku taat ku didesain ambek setan supaya taat ku dadi alasan som. Eling-eling supaya taat ku dadi alasan apa? Ana penyakit de taat ku ujub. Ya penyakit de taat ku napa? Ujub. Wali wali-wali dia ini maksud tenan. Kuat awali sebenarnya malu ni kuat. Sangking kepingin dia ngelawan nopo ujuk. Biasa. Ujuk ni, gua mesti tekor yang mbak. Dia ujuk ni gua tekor nopo. Mana laten ya? Laten. Nah, toat si gua tu over. Kau nak over? Gua mesti ngerosot untuk tak terlibat. Sangking Allah subhanahu nopo. Itu bahaya. Gua yang mau di toat dari Allah Taala kok begini. Rubama afadaka terkadang maidai sopo rubama afadaka terkadang maidai ka ing sira filailil qabdi ing dalem bengine qabd bengi kang iku adoh sanging rahmat qabd niku manane adoh sanging peparing Filailil kopti, rubama afada terkadang maidai kaing siro. Filailil kopti, ing dalam seni adoh saking peparing. Kopdo ini maknanya uang sing lagi adoh kok peparing. Apa ma perkara lam tas tabit kang ora ngalap faida siro du ing ma. Si isro binahari, pasti ing dalam padangi rinane parke peparing. Rinane padangi parke peparing. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. La tadruna ora ngerti sira kabeh. La tadruna ora ngerti sira kabeh. Ayyuhum daibine wong akeh iku aqrabu luwe parek lakum kedhe sira kabeh. Apane naf'an apane manfaate. La tadruna ora ngerti sira kabeh ayyuhum daibine wong akeh aqrabu luwe parek lakum kedhe sira kabeh apane naf'an manfaate. Dadi kadang pokoknya yang istilah tasawuf ya, nak kobdun itu adab saking rahmat, nak basdun itu nembih jubar saking rahmat. Nantikannya hikam, kadang kue itu diparingi ibadah lebih dekat Allah, pas laylil kobdun, pas adab saking rahmat. Mergo dadekno tadoruk, dadekno sopan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Sing ora iso mbok dapatkan saat adi rahmat. Di saat haji rombong dari kadang tiang tapi kau bisa ikut kafe. Oh sebab itu kamu dijanji uang udah borak jelas kafe. Tak bisa nak ngeneng kue kafe malah enak. Gajah no kue api nyaman di awak suka lagu nopo. Mulai dari negi kam nak makhluk lagi rasa neng kue. Iku pecut songko pangeran dan kue gak nyaman di makhluk. Tapi kau nyaman namung ambil awak suka lagu. Iku disyukur ya namung tak bisa keting kue iku disyukur. Alhamdulillah, kula dipaksa Tuhan untuk mau asik jagungan di Allah. Itu jagungan di menurut orang yang ingin nampak. Faham ya? Ini mau termawar, itu kayak gampang mau. Tapi nak lagi tonton-tonton seneng. Anggap mawon, mati Allah di gelar ini bumi. Wong rakan bumi ini, kok anggap wong nopo desen. Waduh lagi. Cuma, Lailil Qabdi ini kok luwes dari yang tak berok ini Allah subhanahu wa ta'ala. Wong ngerasa Allah tenang, jadi itu jelas. Udah gue ketahui. Kulo piyambak nanti sampai duit karep terus anak kulo bebusu kulo bawa mulia terus tidak sesuai rencana. Ibu senang, senang kulo karena itu jadik nona aku raiso ngendalek nanti. Terus nak raiso ngendalek nanti nyok bukti kita namun kawulo ne Allah subhanahu. Jadi kadang lagi ini bukti yang rosok kawulo nak sering duit karep ora ketambe. Lanem poe nak ngaji hikam, jadi kabeh sing dadi tetir menungso iku dene dadi alat takorro. Iku kudune alat napa? Misale ke loro kepeng sehat ora sehat. Oke, ya ora pangeran tenan kepen mari ora iso. Iku ya takorro. Tapi ketika engko kasil pe mari, terus syukur ya takorro. Jadi disebut Lailil Qabdi ya kudu dadekno takorro. Nah, Lailil Qabdi ya kudu dadekno napa? Takorro. Ana kena urip diutang, kabeh gak kabul kajate, sanggup bae ini gitu, kini kita koro pulau, nopo-nopo kok buatan kesampe, kesampe. Itu semua nonton mah, udah terus sambut jero-jero nih semua. Mata liul Anwar al kuni wal asrof. Mata liul Anwari utawi gon metune, gon terbite piro-piro nur, gon terbite piro-piro nur, ku al kuni ku piro-piro ati. Wal asroru lan piro-piro rahasianya. Awal sangka terbikin nur iku manggone sangka ati. Matolikul anwari utawi inggon metune piro-piro nur. Matolikul anwari inggon metune piro-piro nur wa al-kulutu piro-piro ati wal asroru lan piro-piro rahasia. Nurun mustau daun fil kulubi iku madad juhu minan nuri alwari di minikhoza ini nukuyit. Nurun utain nur cahaya nur mustaudaun alhamdulillah kang den selehno kang den tinggal ibidan ditinggal to kang den letakno fil kulubi ing dalam pira-pira iku madadihu utawi asal usul nur madad itu asal usul sing sifati rahmat iku madad dadi madad itu asal usul sing sifati rahmat. Atas begini Quran sendiri, kulan nunik duha ulai wa ha ulai min ato'in Allah. Wa maka na'ato urabjikan Allah. Jadi, imdad itu peparing Allah. Peparing. Nurun utai nur mustau daun kang den letakno kang den salap silkulu diin dalam hati. Mada dulu iku utawi asal usulen nur iku minan nuri sangking nur alwari dikang tumeko tumeko min hoza ilir huyubi songko khazana khazana alam wa ibe dunyo iki min hoza ilir huyubi songko khazana alam alam hoi pasti alam alam hoi ibu ya alam alam aras alam alam alam Nurun utai nur mustaudaun kang den selano fil qulubi ing dalam ati iku madha dhewe iku utawi asal usul iku minan nuri sang nur alwari kan tumeka min khoza yuyupi sangking piro-piro khazanae alam din nur sing tumeka ning ati dadi kowe ibadah kok nganti duwe nur mesti nur iku berasal saka khazanae Allah ning alam gaib, mesti alam gaib mriki boten bahasa Indonesia alam gaib ku alam setan jin boten alam gaib alam sing boten musyahad. Alam sing boten apa musyahad. Kula tak crito sithik, kula nu nerjemah Quran. Paling susah nak nerjemah barang gaib. Barang gaib nak bahasa Indonesia iku artine napa? Jin. Padahal gaib ning Quran iku maknane apik. Ngene kok kaya alam langit, swarga neraka, alladzina yu'minuna napa? Pintu. Jadi kula nu susah. Kurang ajar tenan bahasa Indonesia. Woi iso ngerti-ngerti gaib itu artinya jin setan geme. Padahal gaib ning bahasa Quran itu maknanya lo yang tidak diindra lah, tidak kasat mata nih, tidak kasat mata. Kalau swarga neraka. Nah, niki rumah lo tenan. Uang nak ibadah nganggo nur, itu mesti nyaman. Dan nur itu mesti kolani far. Di contohnya nyata ya, ini kita yang keluar asal. Di sekolah ini urusan ibadah roh. Saya sebagai manusia aja wedi mati suul khotimah ya. Wah, saya tak rewangi ini yang dibeli aku dengan ahli neraka. Buat aku misalnya wis sholat, wis alim, wis macam-macam dibeli dengan aku ahli neraka. Wah, rak rugi. Terus dia lah jadi ahli neraka itu. Mesti nurin terus teko. Aku jadi ahli neraka itu ramah. Tapi nak muni Allahu Akbar itu barang mesti. Kalau orang marahi carane takor bilang. Misalnya sambil sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iku nyata. Coba nolik. Ini tu nopo sah. Nyatanya adalah bukti ni Allah gawe langit ini berarti Allahu Akbar. Kue rawujud terus diwujud nanti Allahu Akbar. Mesti apa itu bukti ni Allahu Akbar. Iku sing luwih jelas. Nah kemudian anda mikir diri anda, engkau nang oleh aku sholat rasi tompo apa? Engkau nang aku tak rewangi ini tetap ahli neraka. Nanti kamu akan punya hitung-hitungan nur. Aku ahli neraka rak Allah. Wong iku ra mesti. Wong mau mesti. Iku yu ra iso batal lo status Allah hu akbar. Lah nak ra iso batal lo berarti ke pas punya Allah akbar aku susah nyaman-nyaman. Wong mau ke ahli neraka pun Allah Akbar tidak akan menjadi batal. Mungkin hakikatnya Allah. Mengenai Jibril mau nanti dinya. Kalian ada seorang ahli neraka. Dia di neraka waktu santal. Mbak Allah diutus Jibril. Aku krungu kawulaku wiridan yahanan yamanan. Fikok ri jahanan. Ninggone telengin roh. Jae parani. Bareng di parani Jibril itu takok. Ya bulan. Itu silibuk dan roh. Kok ijen wiridan yahanan. Siapa pemuda ini? Ya Jibril itu kok aneh. Wahalil hanan wal manan illa Allah. Masa aku nuntun rokok zat yang paling hanan, paling sayang, paling parah gak tetap. Wahalil hanan wal manan illa Allah. Sing zat sing iso peparing rahmat. Sing sifate walas asik ramu Allah. Akhirnya Jibril matur Gusti. Tiang niku aneh. Kula tangkleti. Dekne malah jawab, "Lah ya Jibril. Zat sing paling peparing mu Allah." Kok malah kok takok no? Gak lupa aku apa wiridan. Sampai Allah itu dia cintil kandani mengumumkan wiridan di suaraku. Gak warah ini, nah ini rokok, pengen rantuk rapat isu wifa. Itu artinya apa? Dan cerita hadis itu saya baca di Musnad Ahmad. Itu yang menginspirasi saya tidak takut suul khotimah, tidak takut masuk neraka. Masuk neraka kan kuwi ra mesti. Umpamu yolah, itu iso batal lo barang yang jelas. Rupanya Allahu Akbar. Ya itu jenengnya apa? Anda cara memandang Tuhan sudah dengan nur. Tidak kamu kaitkan dengan diri Anda yang profan, tidak. tapi setan senengane ngoten niku. Wes duwe rewangi ngono nang dibeli keto imo gledek arjin roko. Itu setan. Terus akhirnya kok ibadahmu gak pati tenanan. Lho wong kawula nyifati Allah ora pati tenanan. Mestine kudu tenanan. Allahu Akbar, alhamdulillah. Eleng-eleng niku. Mulane ciri utama malaikat hamalatul arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka maca tasbih tenanan. Padahal para malaikat sing hamalatul arsy pun tidak yakin kalau dia itu orang baik. Tak ceritanya ini, kaji Nabi pernah tenggiling ngarpe multajam, ngarpe multajam, ngarpe kapten. Delok Jibril itu tak manuk emprit. Padahal Jibril kurang kondang, tak manuk emprit. Berdebut-debut nanti kal hasiril bali, kaya apa kuasa sing rusak. Orang Jawa ngelemprak, orang Jawa apa ngelemprak. Kita kok ibe kaji Nabi mahada ya Jibril, kok nganti ngene iku piye. Kondo ya Muhammad, aku itu gak tahu yakin apa status saya seperti itu. Iso wae setiap saat aku dirubah pangeran pun dadi setan ayo dadi setan. Pun dadi matrudan ya aku ditolak pangeran. Nah ini dikne dungone multazam supaya statusnya dia Jibril di abadekno selawase. Karena Allah iso wae ngrubah dikne dadi setan. Untuk jadi hamba yang diusir pengira. Jadi jangan kira Jibril terus merasa aman, merasa dekat pengira. Kaji Nabi nanti di Miros, mengerti malaikat Mikael di Miros. Ternyata malaikat yang dekat-dekat Allah di langit itu lebih nebek pengira, tidak ngana. Itu semua, ya khofu narobahum min fawqihim, wa yaf'alu namayuh. Jadi mereka itu dekat pengira, tapi sifatnya tetap ya khofu narobahum min fawqihim. Mulai wedi pengiran tenanan. Lah wong-wong sing ning bumi malah lucu kan nak muji Jibril sundul langit Mikael padahal mereka orang-orang yang takut pengiran. Karena setiap saat iso Allah ngedikan kun terus segalanya rubah. Jadi segalanya napa? Eling-eling. Lha kun nur. Jadi jangan kira Jibril terus poide nak aku ngene selawase iki. Lha umpama Jibril atine ngono ya ora malaikat pilihan kan. Karena dia ujub kan. Jibril yang pol waktu ini betul. Nanti Allah di na yahmilun al arsha wa man haulah di sabfikuna fi hamdi Rabbi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina ta'ala Rabbana wa si'ata kulla syai'in rahmatan wa jadi malaikat-malaikat yang ini suara aras pak itu wedi banget ya sebenarnya karena setiap saat iso dirubah sesuai kersane Allah orang jadi malaikat. Nanti dari segi ini setan pun sebenarnya ada harapan tobat. Nanti cara orang tasawuf mau mau setan belum tobat, gak Allah ya ditolong. Ini masalahnya setannya belum tahu berapa, setannya belum tahu orang. Karena Allah tidak bisa didikte oleh apapun. Ini itu masyhur ketika setan, begini dan ingin di sederhana ini. Setan itu kamar salis, setan itu senangannya merovokasi wong sing tukang perang. Wong kafir nak perang diprovokasi setan supaya mana ini wong Islam. La ghaliba lakumul yawma wa inni jarul. Hei wong kafir, wani obik Muhammad. Wos tak bantu. Falam mataro atil fiatani, naka so'ala afi fiyaji. Wa kola inni garihum, inni aro ma'ala tarona inni takhofu. Eling-eling. Jadi sak takwa-takwa ini sampeyan, tak wajib-wajib ini sampeyan yang pengiran, cik wajib setan. Cik wajib nama setan. Ke setan tau roh warga, roh tenang kedijayaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Setan muka siapa untuk ini roh tenang kekuasaan Allah. Makanya ketika pasukan Islam mbek kafir ketemu, setan bela wong kafir. Bareng wis duel tenang, setan roh para malaikat. Nakaso ala iki dhekne mulai mundur. Ini aroma la tarola. Wah, aku roh sing ora roh. Ini aku ora roh. Ala min aku wis titra. Ternyata setan putra be Jibril lawan iki dhek. Jadi setan nek tene ngono ku. Mayu. Rudu kan. Falam ma taro atil nama. Di atani naka so'ala aku bayi wa kola inni bayi umminkum inni aroma ala tarawna inni akhom. Itu setan. Jadi setan itu wedi ning pangeran luar biasa. Wong dekne tiap bodoh anak Adam. Bodoh anak Adam terus anak Adam ini maksiat. Dekne ujek nangis. Bejo kowe maksiat tapi nak istighfar terus bisa di sepuluh. Lah anak Adam terus sujud. Bejo kowe kokon sujud pangeran gelem nak aku ra. Makanya ratusan tahun, mungkin ribuan tahun setan itu kepengen tuh. Mengenai masyhur itu, kalau nanti cerita, gula-gula cerita. Setan itu berkali-kali minta Nabi Adam, Nabi Ibrahim supaya mediasi setan. Ini ditompok tobat ya Allah. Ya Ibrahim, anta khalilur rahman. Berilah aku kesempatan tobat. Maturno ning pangeran jenengan udah kasih pangeran. Dari Ibrahim aku rawani. Kuwi aku muni rawani. Kok setan wis mbasir bedudake nopo mes. Tapi wong mlete ning ngono iku kok. Kere rawuh ning Nabi Musa. Setan. Nabi Musa wis masyhur Nabi kalimu. Nabi Musa wis salah ra penting wani matur pangeran. Dari Musa yo, aku tak matur. Jadi dari sana Nabi Musa agak simpati menunggu setan. Sekarang Allah mah, kenapa Nabi Musa matur? Gusti kula ini diparani setan bolak balik nyuwun supaya yang baik diberi hak napa? Tobat. Aku ngerani yo mbok piye perhitungane kok ora hasil. Yo ora apa-apa. Aku setan tak kira tobat. Syarat itu. Dene sujud ning kuburane Adam. Guru ngafaro ini di sini rakyat sujud ning Adam. Saiki dene sujud ning kuburane. Semalam nanti Musa. Artinya ada solusi kan? Ada apa solusi? Ketemu setan. Studi ya kali mau. Gawe pangeran. Kue kon sujud ning kuburane Nabi Adam. Oh setan itu asli. Aas di rumah itu kan waktu taat di Tuhan. Pangeran nunggu ya. Zaman itu udah kamu mau sujud, mulai mati. Dasar setan. Terus akhirnya susah kecewa, dasar setan. Aat jujur, maitan wakot lah aat jujur. Ini zaman nurut, ya kan sujud gak gelem. Mana saya ingin semua atas yang kuburan, malah gak gelem. Akhirnya nakalnya yang ada di sini. Tapi setan mesti pengiran, jangan kira setan. Kami kalau saya ingin, kama kali syaitan ini, kola li bin salifur falam maka farok, kola ini dari umingka, ini aku kuwara rogal. Setan itu wong paling mesti pengiran. Sikit-sikit ini mesti pengiran. Tapi tetap gak nurut. Tapi mesti. Karena apa kok mesti? Karena dia tahu betul. Tidak mungkin. Ngelawan Tuhan itu tidak mungkin. Bang, ngelawan Tuhan itu tidak mungkin. Setan itu mesti pengiran. Tetap masih ya. Ya aneh. Ya itu ya aneh. Tenang. Mesti pengiran. Tetap apa? Bang, giling-giling. Jadi kena juga nurut ini ngasih. Kamu akan menyepelekan barang-barang khawatir. Kue melebun rokok orang itu makhluk. Nate pemsoben suul khotimah, boku suul khotimah, itu makhluk orang tentu. Tapi status Allah Akbar itu jelas dan tidak diragukan. Sebab itu gue ngendikan Allah Akbar berarti ngendikan sesuatu yang sangat apa jelas. Sebab itu jangan kotori, jangan ragu oleh hal-hal yang sifatnya pribadi mikir nasib pemdiri. Lah aku ibadah ngoni ku berarti kewe zin nur. Kewe nopo? Tapi nak ibadah mbok taklek ambil barang yang sifatnya makhluk. Kalau nyaman ibadah Gusti nak mbok jamin bus warga. Nak boten mbok jamin di kula ibadah ra nyaman. Lah nek Allah takok, ya apa kowe nak mlebu neraka terus aku ra pangeran. Ya tetep pangeran Gusti. Lah nek tetep pangeran lagi mbok sembah to orang, ya tetep wajib Gusti. Ya wis kena neraka ae tapi tetep nyembah aku iki ade kan. Karena sesuai aturan nak kowe kawula iki pangeran. Tapi nak kowe nak lekno jenengan tak arani pangeran Gusti nak mlebu neraka swarga. Kali boten nggih. Berada arah ni pangeran. Lah wong sing garane aku ora pangeran ning neraka. Lah neraka kan nggih, Pak. Paham ya, Mas? Ini datang be Allah kok coba tak lukno. Kok tak lek kok gantungno mbek nasib pembiyambak diam. Piyambak. Aku nak ibadah wis ora nak lekno. Ini jeneng ibadah sing ngangge nur, ya ibadah sing ngangge apa? Nurun yuksafu lakabihi an akari wa nurun yuksafu lakabihi an akari. Nurun, utawi nur. Yuksa bukan iso kabuka laka kebisi rodi sebab nur. Iso kabuka an asari hisangi kira-kira asar asari Allah. Wa nurun dan nur, yuksa bukan kabuka. Laka kebisi rodi dan nur an autobi hisangi kira-kira asari Allah. Ini masalah-masalah. Istilah ini masalah-masalah ilmu usul. Ana nur sing dadekna kowe buka sapa. Ana nur sing dadekna kowe paham sifat Allah. Ngeten lho maksudnya. Nur itu satu ibarat cahaya sing dadekna sampean kenal pangeran. Ngendikane Sayyidina Ali lauku sifal khata mastat tu yakin. Umpama aku muka sapa sok ben ning alam akhirat, iku yakinku gak tambah ning Allah Subhanahu wa taala. Lengi-lengi. Kalau nu apal persis lah pasti. Lauku si falhoto masih tu nama yakin. umpama sok mben langit bumi akhirat wis dibuka, iku imanku mbek Allah rata. Terus dikenali imanku mbek Allah boten apa? Karena iman mbek Allah iku wis pakem. Misale ngaten iki. Jibril ning alam langit. Terus ana Sidratul Muntaha, Fahosyaha Mahosyaha. Alam Sidratul Muntaha iku kan luar biasa. Sing disebut apa Suma Dana Fatadella Fatana Kau Bakau Seini apa? Awas ini. Sing disebut alam langit itu pokoknya Fahosyaha Mahosyaha. Terus gak kebayang. Terus aku ning alam bumi. Ning alam bumi itu wis roh ruhin, sapi, wedhus, ula, tebu, macam-macam. Ya misalnya terus wong itu jagungan dari Malaikat Jibril. Wah kondang aku, alam langit itu kondang benar. Penuh dengan Jabarjat, Yakut, penuh macam-macam. Terus takwaanku kan mesti ini, Jibril. Lah iya, misalnya ini pun nunjuk apa? Ya nunjuk apa kekuasaannya Allah, gawe Jabarjat, gawe Yakut. Karena sih gua raya apa? Yang ini tak raya mulai cacing, ulos, nyamuk, macam-macam. Itu yang nunjuk apa kekuasaannya Allah. Sama kan? Sama kan? Sama. Kan bener di final ini pas mulai itu. Kenapa ada? Iman itu kok gimana di beli kok sakit? Apa doa ini di alam kono misalnya kekuasaan apa ini di kekuasaan. Dan apa doa? Jadi kita ini malah ada masyur orang yang mulai itu. Kalau di final. Kenapa ada di beli lagi? Iman itu yura tambah. Dono asinat yura tambah. Dan apa doa ini? Yang diwa itu juga kekuasaannya. Lain maksud lo, aku sih bal kotok master tu yang sini. Aku ada di situ no Arab, di situ no Citra tu muda apa doa, di sini kesibukan. Menuju no kedijayaan nih. Pulau tertanam tenan, maka lagi di sini alim. Ikan-ikan mau mau bayang no. Ketika Malaikat Jibril rawuh nih bumi, dia ini kan yo plus sih. Masya Allah, Jibril dunia aku ralangi tok tapi ono bumi. Ada kucing, ada waduh, semacam-macam. Mungkin Jibril juga, waduh, pengalaman baru kan. Tapi misalnya wali diangkat di langit, terus dia bedat, waduh, pengalaman apa? Artinya mungkin bagi Jibril datang ke bumi juga wisata kan. Wisata religius kan. Kita datang ke langit. Lah, engkau naik cocok kan, Jibril bodoh. Lah, terus kesimpulan ini Jibril. Ya, anak wala, aku disini berpikir. Ya kan, sama kan? Ya, itu disebut apa? Ya, tanah zahil amru kainah runnah. Kita alamu anak wala ala kulli syairu. Wa anna woha kot aha toh dikulli syai'in di Allahu lazi Allahu singgah langit itu wa minal ardi mislah gawe bumi ya padane langit tujuannya Allah mau sito ya tanah zalul amru bayin runa urusan ning langit bumi ning swarga neraka kabeh iku mau li ta'alamu anna woha ala kulli syai'in bingguh roh na Allah sikuwasi mana bener sih final umpama aku dijak dolan pangeran ning Sidratil Muntaha ning langit sapi itu mestat tu yakinan keyakinanku gak tambah blas karena saat ning gone bumi keyakinane yo ana wa ala kulli syai'in engko delok alam langit sing menakjubkan yo ana wa ala kulli syai'in kan sama jadi sing disebut imane poro wali ku gak imani gitu mulai masyhur salah satu kotir pas kaya aja anak atrof ini sarot itu pun. Aku mesti mobil, songkok ini saya ini cipul luar kita. Kan masuk ya wali-wali nak ngetikan kan. Aku mesti mobil, songkok ini saya ini cipul luar kita. Aku mesti ngelani neng sini, neng segara ini cipul luar kita. Masuk ya satu kotir, aku kata nak saja ini. Aku mana ini, aku kafe nonton ini. Alah paling kon acocokan darah bodoh. Kesimpulannya anak buah adalah tulisain. Oke. Nanti kita ini rauh sambut jalani, rauh sarok kucing pun, rauh kucing, rauh wadus, rauh nyamuk, itu ya kabin, itu ada kekuasaan ini. Malah kalau bayangkan, umpama kalau cocokkan di malaikat langit, Allah gawe Jabarjat, gawe Yakut sing luar biasa. Gawe alam-alam ning langit sing luar biasa. Iku misalnya cocokkan di malaikat, misalnya rukin cocokkan di malaikat. Wah Jabarjat itu hebat, hamparan, mewah. Terus gue dua nyamuk. Namun juri, mesti ikut bolong. Disebut faham ya. Inna huwa la yastahi ayyad riba masalam ma ba'udotan fama. Saya cocokkan. Alam Jabarjat sing ngono hamparan. Terus kue gok ning langit gue nyamuk. Lai mesti ini. Ono telali ini bolong. Lu nak bolongi telali gajah sih gampang. Tapi nak bolongi telali nyamuk. Lu ngono itu di alat kelamin. yo metem. Lho piye kok. Mulane kula manut tenan Jibril, kok mau cocokan mbek malaikat Jibril. Dene crito Zabarjat mbek Yakut ning alam langit. Aku crito nyamuk. Mulu malah cipri dia gua mau buat tu dia pasti nak. Orang ni benar sih tidak ya. Aku ibu imanku sekali cipri. Lepas itu orang kok terus nanti buat dia orang rosu perkara ni. Perkara ni nak cocokkan tu yang kok podo. Faham ke? Kau ibu lo marah marah ketemu cocokkan podo kan? Yang mana ibu? Faham ke? Uang kok cocokkan nasib? Ia cocokkan apa? Nasib. Mana orang marah senang sulam orang marah. Padahal gak nyelesaikan masalah, tapi terus tapi masalahnya kan terus copok-copok. Dicok-dicok diutang, dicok-dicok diutang. Mesti nak cara teori akal kalau barat dulan yang untuk dia bensong lu. Oh, orang ini sopong seneng sing cocok. Kok cocokan nasib itu seneng. Padahal gak tau lu. Mulanya ikut tenang ya, mulanya kena apa malaikat. Tapi kok diungaknya orang yang sini. Kau orang yang dulu ya, nyeksaini kekuasaannya. Awal disebut alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa rahim. Ya kok boten puji misale malaikat Jibril gawok ya malaikat iki kan ora mangan kok ora lesu yo kuat sujud aneh tenan jugaan malaikat iku ora mangan sujud terus kok kuat sujud. Dari malaikat Jibril kundang tenan pangeran Mikael yo kundang tenan pangeran. Terus ana Kanjeng Nabi Abdurul Khalqi ning bumi. Terus gawa contoh, dunyo iku wong sak monati mangan kabeh. Nyamuk juga jutaan kok ora sing terlantar. Mangan kabeh, iso selingkuh bareng ke telon kabeh nyamuk. Wektu sak monati ulo, cacing ning iso bumi yo keduman rezeki. Ayo nak kasihan contoh. Kira-kira Jibril jawab sih, ya ada kan. Karuan tiga wiramangan, jelas ini orang tiga makan tapi ada tetap makan. Lalu sedino pengiran ya dia no biro. Sulaiman lah nabi nanti mereka. Dia ini sangat suci, nanti nyuwun pengiran suci. Beri saja saya satu hari makani makhluk sendiri. Di pulau itu yang suci, biro dari pengiran. Yang di pasaran tak lapangan, lapangan terbesar di Palestina, tinggi ngumpul semua makanan. Terus api ono pesta prasmanan, gajah oleh mangan, singa oleh mangan, kuapi oleh mangan. Sedina tok. Bareng montiku polos sak lapangan, apa ngutus paus biru. Iwak ndok. Tekol jep di pangan atau entek. Lihat dia sekti, bang. Protes kabe. Akhirnya, nanti dia, wah, gue sentang. Lah iya, gue suka lagi sepi. Ya, pengeran lu makan. Dinosaurus. Iya. Lalu piro, urung ngatur uripe iwak teri. Jumlahnya melihatan iwak teri. Itu yonok joge, yonok alat kelami. Yonok kiri, jadi itu kiri. Aneh gitu bisa berjad. Aneh gitu alam Yakut bisa berjad. Mulanya nak ngasih Quran kira sama. Itu sunnah wa yatanat jadul amru bena unna mu'lita alamu. Anakoh ala kunci saya urusan dunia langit bumi itu berputar, mau genwang kurah, genwe kurah. Kesimpulannya mau kita anakoh ala kunci saya ini, kalau anakoh kot aha atau di kunci saya ini ilmu kabelmu dalam lingkup diketahui Allah. Jika iwak teri 17 miliaran rumahan, itu boleh pasangan. Yukuk dua anak di window. Hewan lemah ngono kok urip ning laut. Jadi nak jelok contoh paling aneh macam nyamuk ambek iwak teri. Nak hiu bisa urip ning laut, bisa iso dinalan. Karena badannya kuat, dia di lubang ambingkan ombak rapo kulit iwak teri cumi. Uripe ning tengah laut, dia tenang aja. Lalu itu harus Jibril kok aneh ini. Makanya itu masuk ke Jabil Qadir ngedikan, aku harus ngombe imane apa? Harus ngombe imane? Iman. Maksudnya juga cocokkan, toh kesimpulannya di anak pora ala diri dari ini. Begitu juga ibadah haji sodako kabeh itu kudu jadi alat kesimpulan nak kue nyeseni kekuasaannya om Allah disebut apa ja'alak wawul ka'abat al-baytal haroma siyamal linnas wa syahrul haroma wal hadiah wal balai kabeh ka'bah tak gali uang mayoran tak gali pengiran dulu juga bakal kabeh juga tak mayoran jadi rata buat aku untuk kena opo. Mereka mau sitok-sok tujuan pengiran. Ja'ala wawul ka'bah al-baytal haroma. Qiyaman binna. Ka'bah itu tak gawe jadi sistem ekonomi. gara-gara Ka'bah haji tapi ya juga paham ya? Maklar-maklar mutawih jadi lu baru kayak Ka'bah itu Amerika yang punya Boeing, direktur Boeing itu bilang termasuk bisnis prospek mereka yang umroh ke haji padahal pesawat Boeing itu bergantung nih sistem nopo gua mau musim haji itu tutup itu direktur pesawat itu susah mereka yang lari sih musim haji ya malinat wa syahrul haram wal haji wal qala itu jana boh zalika li ta'lamu anna wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh yo mok ben kowe kurang nek Allah ku sing pirsa ning aturane langit tembe napa bumi lha kok kabeh mung digawe kotak gak menarik bisa kotak wirang ya soten tok iku muli yo ngono mau tapi wong sak dunya ini jadi sistem ekonomi piye amal wapati itu sisi itu sistem hati ini mengkali itu sisi itu soalnya ngadain duit lah menggoda imani wong-wong kira-kira kayak kasus itu gara-gara paham ya jadi mungkin mau Ka'bah itu aneh ya iya tuh, nak wong wedo ayu dia kayak no perputaran wong meruno kok ini gon-gon sek nonton kan wajar dong wong wedo ayu wong gak tertarik geruno akhirnya jadi sistem ekonomi ini orang mau watu kotak mungkin aku tak ya Ka'bah juga welek, wih kemarin apa, taruh ada tak pikir, oh, itu kok benar aneh ini padang pasir, itu apa? Belum gitu, kayak wisata nih Italia, nih Vatikan menarik kan sungainya bersih, wong itu ya udah kalau wong tertarik orang kan anak normal itu tapi orang kota, wongnya juga di goter, waduh, tapi wong tertarik, lah itu pengeran, akhirnya sana jadi malah menarik, malah aneh kan lu gak ada iban di rumah kok wong tapi mau waktu kok tak dikemudi kok tentu nah itu nunjukkan anak Allah itu saya ngiling-ngiling jauh di sini aduh lauku si fal koto masjid itu apa? Yahud karena kalau ini buatan kepingin waktu-waktu di langit buatan kepingin itu tangan-tangan umpama jenggan kalau nak kenal Jibril kita ajak cocokkan kali ini dicontoh siap bajar atau dicontoh nyamuk kalau ini dicontoh nyamuk atau dicontoh iwak no poter kowe mau doain cocokkan dan itu tidak gawe-gawe kowe jauh nopo inna buah ala estahi ayyaf riba masalam ma bau dutan sama kabe ulama jauh pama pokok maknanya lansak dure nyamuk efis sihot sing luwe cilik dibang nyamuk iwa nyamuk luwe cilik tidak metam nah, terus anak itu malah kebiro anak itu sendiri itu di organ tubuh so organnya kalau udah sebaik no. Sarapnya manusia itu ini nak sarapnya nyamuk jadi ya malaikat yang langit ya wiridan Allah ala kulli syai'in qadir kita ini bumi itu wiridan Allah ala kulli syai'in nah, itu nur nah itu menipu kayak juga nur lah nur sing ning bumi iki tetep madhe dhuwur minan nur alwaris min khazailil qul. Dadi padha mek nur-nur sing teng alam napa lah. Nak makomem wis ngene iki. Paham ya nak makomem. Tapi nak makom koyo bahaim koyo kewan yo repot. Permangan gede-gede. Kuwi nak permangan kuwi nak gede. Terus barang permangan enak. Nak metu barat terus susu terus anggop. Ya wis sing repot malaikat iki ora urip ono tok kewan iso permangan anggop. Tangi turu mangan meneng. Engko mlaku-mlaku kesel turu meneng. Ngono malaikat gak gawe iki opo? Maksude piye urip ngono? Ngapa ngomlane awak iku gak seneng wong sing wong ngapa ngom maksude iku terus sampe opo ning dunya iku? Mane ngendikan ati atas sa'u bin syaiton. Angop iso kono apa? Setan. Urip nang ngono mangan parek gek. Iku ana tuh. Iku tangi meneng golek kanca jagungan. Sing iku bareng jelas-jelas cerita khayale nglamune. Ini tu dia akan orang nak tahu, tu dia akan orang yang tak tahu tentang dari mereka ni maksud TV. Tapi begitu anak gue yang bumi terus berita Allah Akbar Subhanallah Alhamdulillah, mereka tu tidak janggal karena lapat ini yang dipakai juga yang alam. Jadi mereka ternyata sama yang dilaporkan. Mereka ternyata apa? Tapi anak gue boleh. Duit itu penting dari malaikat. Apa maksudnya? Malaikat itu tidak kenal bahasa duit apa? Bingung kan malaikat itu? Apa maksudnya? Tapi kalau kita melihat Allah Akbar, malaikat paham kan? Karena lapat ini yang dipakai di alam. Tapi mulanya kalau ingin malaikat memahami Anda, pakailah kalimat-kalimat yang sama-sama dipakai para apa? Malaikat. Jadi tersumpah malaikat itu akan menemani Anda. Nahnu awliya hukum fil hayati dunya wa fil akhir. malaikat-malaikat itu sebenarnya nak kue mati disambut Allah Ta'ala wala kau jadi para malaikat nahnu awliya hukum fil hayati dunia wa fil aku itu kancam di zaman yang dunia, di zaman sebenarnya yang alamat kenapa jaga konco? Karena lafad yang kita pakai ya lafad yang dikenal malaikat cara berpikir yang kita pakai ya cara berpikir yang dipakai malaikat itu kode-kode nyimpulnya anak wa ala kulisya ini kemudian itu maksudnya innaladina qalu rabbuna wa summat taqawam itu tatana jalu alaihimul malaikatu Allah taqofu wa lada malaikat melok nyambut itu kok konco? Nah tapi kan anak guru mirikan sertifikat itu memang pengawalan jadi ini kajian jadi pak ini aku malah sertifikat tangan lu malaikat itu ngono di bawah kuah orang paham plus malaikat itu raro sertifikat itu raro sertifikat itu raro tapi nak kue sholat Allah Akbar subhanallah dari malaikat ini kawan kami karena dengan nafas yang mengenai gue betul nanti kasih ada BPK kuatir pulang tapi yang gue biasa gak biasa itu ya rahmati pangeran kami itu rahmati tapi pastikan malaikat itu tidak kenal istilah ini itu saja kalau pesan pastikan malaikat itu tidak kenal kalau BPK ya no utang kalau duit gue penting lu gue mau di duit penting gue pengen biro jajal mulai urip nganti mati tak cara gue dicatat gue mau di subhanallah ambil duit gue penting gue Aten. Mboten fair mawon. Lu malaikat kan janggal wong ning bumi ne Allah oleh muni dhuwit penting gak miso ana wae. Dhuwit ku penting jan ora ana dhuwit ku sumpek. Kuwi ngomong ngono ben pira. Rumah sampe ra dicatet. Bang, sing kok disuruh pangeran ya sing baru kayak gitu di resepnya ada. Ini khataman cuci-cuci soalnya kalau suwon mau ya, jadi kalau ingin berkawan dengan malaikat ya, innalillahi wa Rabbuna wa tumat mengisita tanah jalu alaihimul malaikatu Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru fil jannah illati kuntum malaikat dawuh nahnu awliya hukum fil hayati dunia fil akhir aku itu kancam awliya itu konco akrab wali aku itu kancam di zaman keliling dunia di zaman aku kenapa malaikat teman kita karena kita membaca tasbih kalimat-kalimat yang juga menjadi aturani para malaikat. Tapi tak kau neng dunia mau muni duit penting, BPKB neng di disebut-sebut. Ya itu yang menjadi tidak berkawan dengan manusia. Karena itu bahasa ni Cina, bahasa ni Wong Kafir, bahasa ni Wong Bingung. Tapi kecuali nak buat terus kok ngobrol beda dengan BPKB, gua bangun masjid ini mulai rada kenal mereka. Tapi apa betul begitu? Memangnya kenapa betul begitu? Kau sebagai pangeran, anggaplah pangeran. Nyepuro yo gampang ora penting wancara bareng ora penting ngono Gusti jeneng mikir ora penting. Rubama waqafatil qur'an. Terkadang mandek kok alqulu biro-biro ati mal anwari setan biro-biro ndur kama uji. Kaya oleh den alang-alange kok anubu biro-biro nafsu dikata istilah yari kelawan kandele biro-biro sifat liyane Allah. Kadang ati iku dihijab nombek nur, nak nafsu dihijab nombek kahyan mikir liyane Allah. Wau mikir BPKB, mikir utang macam-macam. Makanya kalau suwon ya utang itu barang oleh, banyak. Urip itu butuh utang. Tapi nak bila-bila terlalu janji neng nyaman nam Allah, hubungan di Allah itu lereh. Di mak saya tak pulau, ya. Pulau ngerasa nak tengah pulau. Misalnya tak pulau, ya. Pulau ni kiai status di pulau di macam ni. Misalnya tak pulau, ya, utang maksimal misalnya 5 juta. Atau 10 juta. Misalnya tak rugi berapa nak maksimal misalnya tinggal ganggu urip pun. Sudah. Artinya ketika nabi wong utang boleh tapi sing aja ganggu kapasitas iki. Iku cara ACT lu ya ke tiba menapa utang. Sekali itu lebih itu mesti ganggu nyamane mbok subhanallah napa. Wong kulo dikonco nganti saiki nak kudu Vespa iku trauma nganti saiki gak ngrono Vespa trauma. Tapi yang priye sing nabi kulo numpak Vespa. Trauma nih kerungu suara Vespa nih dong. Mandi kali nih, rope Vespa pasti dia akan rumah. Berusaha di sini nasi itu mana boh? Repot tau udah mau ngaji boh. Terus pangeran bisa kunci. Sataro Anwar Saro bisa sa itu tuan. Sataro nutupi sopo taala Anwar Saro ini. Engkiro kiro nuri kerahasiaan ya ati. Jika nure kerahasiaan, rahasia nopo mawon. Jika sa isi jawa ini kelawan kandile piro-piro barang dhewe. Allah lu nutupi nur kelawan barang-barang sing kita mripat. Tujuane ijlalan krana mulyano. Laha maring anwaris saror. Antuk tadala enyento bedi'i nopo anwaris saror diwujudi hari kelawan wujudi penampakan. Jadi nur-nure Allah, wong sing parek-parek Allah itu ditutupi be Allah dengan perilaku dohir sing kaya umumnya wong. Ben nur-nur mau terhormat ora dadi murahan mergo ketak ketok. Ini disebut as-sodatil maknun. Jadi di Quran Allah fi kitabim maknun. Jadi nur-nur sing parek be Allah itu ditutupi be perilaku-perilaku sing kaya umumnya wong. Mergo nur-nur sing rahasia itu dimulyana Allah. Mulane ora tersentuh alam kasat mah. Mulane ketikane pangeran aku iku ning gone atine kawulaku sing ikhlas. Iku jenenge nur. Jenenge apa? Mergo nur iku nak nganti terbuka dadi murah. Ijlalan laha antuk tazala fi wujudil ad. Saking ora idare ke malaikat girano. Mulane ketikane Allah ta hadis kursi. Al ikhlasu sirrun min asrori. La ta'rifuhul malaikatu fataktuba wala ta'rifuhus syayatinu fatuksida. Uang na ikhlas itu sing roh mau aku tok sirrun min asrori malaikat ora roh mlane malaikat sing top-top lha ora iso nyatet ikhlas kulon mergo ikhlas itu sirrun min asrori tapi enak setan yo ora roh mlane ora iso ngrusak. Jadi malaikat itu tidak sempurna. Jadi amali wong sing ikhlas itu malaikat gak. Tapi yo setan ora di malaikat yo ora roh mulane ra iso nulis. Mak setan yo ora roh mulane ra iso ngrusak. Ikhlas iku hubungane namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak kowe ikhlas tenan kok ben langsung ning swarga dhewe pangeran disebut innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Jadi wong sing iso ben ikhlas iku swargane langsung dhewe pangeran. Mergo zaman ning dunya ibadah kabeh mung kanggo Allah Subhanahu wa taala. Paham ya. Lah iku ngono-ngono iku mbek pangeran ditutupi wong-wong sing ikhlas sawangane ning dunya iku umume wong. Kulo kan ate iki to, wong-wong ikhlas sing kumpul tiyang niku kuat. Jenenge Uwais Al-Qarni. Iki pendayane teng bahasa. Iya, wali-wali abdal di kata sing asal kerambi teng bahasa Arab teng bahasa Mekah. Ini kasus umumnya dia. Karena hubungannya dia dengan Allah itu spesial. Ojo kok PPT para pangeran terus mendapat tempat khusus, malah wong dia terus melayani kuwe. Lan nur mon itu jadi murahan. Karena nur ini Anda kompensasikan dengan barang-barang dunia. Harusnya nur itu benar-benar apa tertutup, harus privat. Malah Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya, kenapa engkau balas sama balas? Kok jangan belajar dengan tinggal. Aku itu ibadah 30 tahun, tak latih supaya ikhlas. Ketika aku di ajak pengiran yang alam-alam aku ditakut, ya Abah Yazid, apa kamu tertarik pada langit bumi tidak ya? Aku dijak ini suargo, gue tertarik sih tapi suargo gue, dijak ini rokok, gue di rokok gue buat. Terus, anta abdi hakon, panjang gue itu kau laku tenang. Lalu gue karep nopi, zatu kaya roksi, gue punya awar jenengan. Yaitu nur. Karena setelah kamu tahu neraka, kok statusnya di makhluk. Ngerti swarga itu statusnya? Pada alam dunia itu statusnya makhluk. Nah, wong-wong sing wis wujud, lukulillah, sumbazar, rum, fi, khawdihir, ya laku. Kul jawa siro, Allah. Kabe ini dunia, namun kersane, Allah. Sumbazar, rum, suang dia itu bareng. Fi, khawdihir, ya laku. Dia ngomong apa ya bareng. Jadi mau misalnya ngomong, ada orang yang dunia ngomong, duit itu penting, mau ada di duit sumpah. Tapi sebarang ngomongan apa itu, aku juga ngerti, nak silsilai orang senang. Itu mergo rahmatnya Allah, orang mergo duit. Karena misalnya duit itu penting, karena ada di duit itu, kalau itu aku sego. Saya ini sego dari duit penting. Penting sego kan, bukti ini duit, mau bayar, mau tuku apa, nah, tapi misalnya kalau ini sego itu penting, penting di cangkem. Misalnya kalau sego, kalau cangkem, kita setruk apa? Kalau ini cangkem penting, apa penting? Susu ini sehat penting. Lalu umpama manusia itu sadar, itu nak ngomong kan ini. Duitku yo penting, beras itu yo penting, sehat itu yo penting, cangkem yo penting, WC itu yo penting, weteng yo penting. Ya kan kan ngomong ngono. Padahal kena ngomong duit tok penting kan yo keliru. Misale di duit tok sak donya di duit kelihatan kabeh, tapi Allah ora gawe banyu, ora gawe beras, tapi opo? Eh, dasar apa opo? Duitku penting, gara-gara duit misalnya iso mendapatkan wedok sing tak karno ayu kabeh. Misale. Engko yo butuh wedok iku gelem. Wong wedok iku sehat. Macam-macam. Tapi manusia pun duit macam spesial kan. Kok paling sering disebut. Maksudnya padahal perangkat yang dibutuhkan manusia kan banyak. Tapi untuk duit macam spesial nasib itu. Paling sering apa? Apa itu nak nasib itu duit? Faham saja. Ya, tapi aku mau jika anda demikian tu, anda pakai bahasa yang tidak dikenal malaikat. Tapi aku orang untuk kitab nahnu awliya hukum fil hayati dunya nabu wa fil sataran untuk sapa wa ta'ala anwar saro iri ing kira-kira nure saiki dikasai situ wae lawan petenge utawa kandile kira-kira barang yo dijelalan karo nombol yakno marek lah maring anwar saro antuk tadala itu dadi ido dadi murah apa anwar dadi murah sik tidak lu maknane murah diwujudi dari kelawan wujude penampakan dadi sir-sir sing ati iku disimpen apa wates ikhlas. Ikhlas itu menjadikan Allah sirun min asrori. Iku urusan kutok ambek kau laku sing ikhlas. Malaikat raroh yo ora iso ngalih. Setan ora roh mulane ora iso ngrusak. Mulane wong ikhlas iku gak diganggu setan. Illa ibadaka min humul muk. Ana apa setan kok putus asa kudu wong ikhlas. Mergo roh wae ora. Kudu anak roh. Ngene roh wae ora. Paham roh wae apa? Wa yunadala itu undang-undang apa nur wa ayuna ta'alika wa ayuna ta'alika ta ta ta ta apa alika ya ta anwar sarair di lisan istihari kelawan lisan kemasyuran di lisan istihari kelawan lisan kemasyuran jadi sesuatu yang kali khatam ya alhamdulillah di dalam insyaallah kita akan Allah sekarang itu masuk undang gran nasi ranjara kemarin itu khatam Allah Al-Fatihah.